in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian saling berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah apa yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini poin pertama yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk mengembalikan segala sesuatu yang diperselisihkan, apapun itu dan oleh siapapun itu, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Nawawi, qala al-ulama ma'nahu ilal kitabi was sunnah. Kata para ulama, maknanya adalah, terlebih lagi di zaman sekarang setelah sepeninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, jadi maksud mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya adalah mengembalikan perkara itu kepada dalil, baik dalil dari kitabullah maupun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Akan banyak perkara yang pasti akan diperselisihkan oleh manusia, karena tidak akan mungkin seluruh manusia itu kemudian lantas dalam satu waktu mereka berpendapat dengan satu pendapat. Beragamnya cara berpikir mereka, beragamnya latar belakang mereka, ini yang menjadi dasar akan terus ada perselisihan itu di tengah-tengah kita manusia. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika perselisihan itu dikembalikan kepada perasaan, perselisihan tersebut dikembalikan kepada ego masing-masing orang, maka niscaya tidak akan pernah ada titik temu dari sesuatu yang diperselisihkan itu. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, maha bijaksana, maha penyayang terhadap hamba-hambanya, memberikan sebuah patokan, memberikan sebuah pegangan agar ketika manusia berselisih, ketika mereka berbeda pendapat, ada rujukannya. Dan rujukan yang ditetapkan oleh Allah, pegangan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pegangan yang pasti, tidak akan mungkin diingkari karena Allah yang menetapkannya. Sehingga ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi jalan penengah, menjadi titik awal dari perdamaian. Oleh karenanya kita ahli sunnah wal jamaah yang mengaku mengikuti bimbingan Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama, lebih pantas untuk kita ini mudah tunduk pada dalil, mudah untuk menerima dalil. Jika bukan kita yang terlebih dahulu mudah menerima dalil, tunduk kepada dalil, lantas siapa manusia yang akan diharapkan? Ahlus sunnah, ahlullah, mereka orang-orang yang lebih pantas untuk menerima dalil sebagai pemutus perkara pada apapun yang diperselisihkan. Baru kemudian akan menjadi contoh untuk manusia-manusia yang lain bagaimana mereka menjadikan dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW sebagai pemutus perkaranya. Apapun yang kita perselisihkan, kalau ada dalil menunjukkan tentang hukumnya, selesai perkara. Diam masing-masing mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Hilangkan hawa nafsu, hilangkan ego, selesai. Tapi kalau tidak kepada dalil itu mau tunduk, ya tidak akan pernah selesai perselisihan tersebut. Taib. Kita kembali kepada ayat. Kata Allah Azza wa Jal, kembalikanlah segala sesuatu yang kalian perselisihkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala di sini mengkaitkan keimanan terhadap Allah yang pertama dan juga keimanan terhadap hari akhir yang merupakan tempat kembali seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ikat itu dengan ketundukan terhadap syariat Allah. Ketundukan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tidak beriman, mustahil seorang itu bisa menghadirkan keimanan di dalam hatinya ketika dia tidak mau mengikuti dalil, ketika dia tidak mau mengikuti bimbingan. Lalu apa maksud dari berserah diri kepada Allah itu? Makna dari Islam, makna dari iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, tidak ada manfaatnya. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Kata Allah, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Tayyib. Ini sebagai penegas dari ayat sebelumnya tadi bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa antum pisah antara taat kepada Rasul dengan taat kepada Allah. Pilih salah satunya, tidak bisa. Harus kedua-duanya. Engkau taat kepada Allah, berkonsekuensi kamu harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti bahwa engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sebagai sebuah kemestian. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan lafaz ta'ah, man yuti'ir rasul. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, lafaz taat itu kalau disebutkan secara mutlak maksudnya tidak ada kata yang lain. Engkau diperintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata taat itu mencakup umum, baik perintah maupun larangan. Jadi kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sifatnya umum. Mentaati beliau pada perintahnya, mentaati beliau pada larangannya. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Ini makna taat kalau disebutkan secara mutlak. Tidak ada kata yang lain. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya umum, mencakup semuanya. Akan tetapi apabila lafaz taat itu disandingkan dengan lawannya, misal contoh maksiat, taat dengan maksiat ini membawa makna yang berbeda. Taat itu melakukan sesuatu yang diperintahkan, maksiat melakukan sesuatu yang dilarang. At-ta'ah fi'lu al-amr wal ma'siyah fi'lun nahi. Maka kemaksiatan bukan termasuk bentuk ketaatan, meskipun itu engkau melakukan, engkau mengerjakan sesuatu. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih al-Utaimin rahimahullah, فَإِذَا قِيلَ طَاعَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ فَإِنَّهَا تَشْمَلُ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَةِ. Jika lafaz ketaatan itu disebutkan secara mutlak demikian saja, tidak ada kata yang lain, maka dianya mencakup lafaz atau mencakup perintah dan mencakup larangan di dalam syariat. Ya'ni annam tisalal awamiri ta'ah wajitina bennawahi ta'ah. Yaitu maksudnya adalah kamu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ketaatan. Kamu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau larangan Rasulnya alaihi salatu wasallam, itu ketaatan. Falladhi yuti'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi amrihi wa nahyihi ai idza amarahu imtathala wa idza nahahu ijtanaba. Maka makna seorang yang mentaati Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam, dia adalah seorang yang apabila mendengarkan perintah datang dari Rasulullah SAW segera dikerjakan. Dan dia adalah orang yang ketika mendengarkan larangan dari Rasulullah SAW segera untuk ditinggalkan. Ini makna seorang yang taat. Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna ma thabata fi sunnah fa innahu kalladhi thabata fil Qur'an. Perkara yang lain yang ditunjukkan oleh ayat ini, bahwasannya ayat ini menunjukkan anna ma thabata fi sunnah fa innahu kalladhi thabata fil Qur'an. Posisi perintah Rasulullah yang ada di dalam hadis-hadis beliau itu akan sama dengan perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Masa batafis sunnah, sesuatu yang sabit datang di dalam sunnah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, fa innahu kalladhi thabata fil Quran, maka hukumnya sama seperti sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau hadisnya sahih, hadisnya sahih, penunjukannya sharih, maka dia sama kedudukannya dengan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Taib. Ai annahu min syari'atillah. Yaitu kedua-duanya termasuk dari syariat Allah. Wa yajibu at-tamassuka bihi, dan wajib engkau untuk at-tamassuk, berpegang teguh dengan perintah atau larangan tersebut. Wa la yajuzu li ahadin an yufriqa bainal kitab wa sunnah. Dan tidak boleh ada seorang pun yang berusaha untuk memisahkan antara kitabullah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kita sebutkan di atas tadi, tidak boleh kita pilih-pilih. Saya mau mengamalkan hanya apa yang ada di dalam Al-Quran, karena hukumnya jelas, muhkam, mutawatir, sudah jelas, tidak ada yang mengingkari. Adapun sunnah, masih harus belajar ini, masih harus belajar itu untuk menentukan hadis ini bisa dipakai atau tidak, kemudian penunjukannya bagaimana, kan perlu ilmu yang lebih banyak dibandingkan dengan Al-Quran. Sehingga dia pilih hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis enggak, yang enggak boleh seperti itu. Tidak boleh kita memilah antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Walaqad akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhadziran, dan ini telah diperingatkan oleh Nabi SAW sebagaimana datang dalam hadis beliau SAW, dan hadis itu menunjukkan tentang celaan orang-orang akhir zaman. Akan muncul nanti orang-orang seperti ini, mereka maunya hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran saja, hadis tidak mau. Jadi menurut mereka hukum yang bisa dipakai itu adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang layak untuk dikaji adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, selain itu tidak. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis beliau, beliau memberitakan kepada kita, la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yatihil amru min indi fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Baik. Bagaimana mungkin kalian itu, hai orang-orang yang beriman, merasa tenang hati muttaki'an ala arikatihi, dia nyaman berada di tempat duduknya, berbaring sambil bersandar dalam kondisi dia sebagai seorang muslim. Artinya ini gambaran saja, sudah nikmat dengan kehidupannya seorang mukmin ini tadi, seorang muslim ini tadi. Yatihil amru min indi, kemudian datang kepada dia, entah dia mendengar atau disampaikan kepada dia sesuatu perkara dari Nabi alaihi salatu wassalam, ada sunnah begini diriwayatkan oleh fulan bin fulan, demikian demikian di dalam kitabnya Nabi SAW bersabda seperti ini, dan ini memberikan kandungan hukum demikian demikian, kita amalkan. Dengan entengnya dia mengatakan la nadri, apa itu, kami tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, kami ini hanya melihat apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Hukum apa yang ada di dalam Al-Quran akan kami ikuti, selain itu tidak. dia tolak apa yang datang dari Rasulullah SAW. Menurut dia yang sudah nyaman dengan kehidupan dunianya tadi, cukup Al-Quran sebagai bimbingan, cukup Al-Quran sebagai penunjuk jalan, hadis tidak perlu. Baik. Kata Nabi SAW, la alfiyanna, apakah kalian bisa tenang hati dengan perkara demikian? Baik. Bisa berharap surga Allah dengan demikian? Tidak. Dalam ayat ini tadi sudah jelas, Allah ikat ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Allah ikat syariat Allah dengan syariat Rasul. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah. Tayyib. Ya'ni annahu yuhadziru min annahu rubbama ya'ti zamanun 'alan nasi yaqulu lanattabi' illa ma fil Qur'an. Maksudnya dari Nabi SAW, ini peringatan keras. Rubbama ya'ti zamanun, bahwa nanti akan datang satu zaman, 'alan nasi, kepada manusia, kepada kita sekalian, mereka orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, tapi mereka dengan tenangnya, dengan lancangnya mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an. Apa yang kami dapati dalam Al-Qur'an kami ikuti, kami amalkan. Selain itu tidak, meskipun itu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadza amrun qad waqa'a bil fi'li." Ini ketika beliau masih hidup, ketika membahas Riyadhus Shalihin. Dan perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ini sungguh sekarang telah terjadi. Qad waqa'a bil fi'l, ada orang yang melakukannya. Siapa mereka? Al-Malahidah. Yaqul la naqbal as-sunnah, la naqbal illa al-Qur'an. Kami tidak mau terima apa yang datang dalam hadis-hadis. Karena butuh itu tadi, ilmunya lebih ribet dibandingkan Al-Qur'an. Maka kami cukup dengan Al-Qur'an, Qur'aniyun. Yang dipelajari Al-Qur'an saja. Selain apa yang ada di dalam Al-Qur'an tidak mau diamalkan. Dan itu konsekuensinya sebaliknya, hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an boleh mereka lakukan semuanya, meskipun di dalam hadis ada pengharamannya. Meskipun di dalam hadis ada larangannya, mereka tetap lakukan itu. Kenapa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ayat yang berikutnya dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Kata Allah, hendaknya berhati-hati. Siapa mereka? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah. Mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hatilah untuk datang kepada mereka sebuah fitnah, sebuah cobaan. Au yusibahum azabun alim, atau akan datang kepada mereka azab, siksa Allah yang demikian pedih. Ini ayat ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kembali kepada pembahasan sebelumnya, maka ayat ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Keras lo ancamannya Allah. Falyahdhari alladziina yukhalifuna 'an amrihi. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada mereka fitnah, atau akan datang kepada mereka azab yang pedih. Kalau enggak dia terfitnah, terjatuh dalam kesesatan, terlempar jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya nanti hasil akhirnya di akhirat dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab yang pedih, ke dalam siksa yang pedih. Taib. Hadza tahdzirun min Allah lil ladzina yukhalifuna an amri ar-rasul alaihi salatu wassalam. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yang di ayat ini tadi disebutkan akan datang kepada mereka fitnah atau azab yang pedih. Kata Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah, kamu tahu enggak apa itu yang disebut dengan fitnah? Lalu kata beliau rahimahullah taala, al fitnatu asyirk, fitnah itu adalah kesyirikan. Hati-hati orang yang dengan entengnya mengentengkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meremehkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terancam terbayang-bayangi dengan perbuatan syirik. La'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. La'allahu, bisa saja idza radda ba'd qawlihi, ketika seorang sudah berani untuk membantah, untuk mengkritisi sedikit saja apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yarudda fi qalbihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg, akan tertitik di dalam hatinya itu satu benih kesesatan hanya karena menolak, sedikit saja menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkritisi. Gampangannya banyak tanya ketika datang hadis yang sahih, atau ketika hadis itu memuat hukum, dia pelintirkan hukum itu ke sana kemari padahal jelas penunjukan hadis tersebut. Baik. Nah, kata Imam Ahmad, jangan sampai demikian. Ketika engkau melakukannya, maka akan tertitik satu noda hitam dari kesesatan. Fayahlik. Lalu dari satu titik noda hitam itu tadi akan bertambah lagi titik-titik yang lain. Kemudian engkau akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah orang itu dibinasakan hanya karena satu dua titik tadi? Tidak. Dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika titik-titik itu sudah banyak. Baru akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin orang itu ketika sudah satu titik dia akan terus bertambah titiknya? Sangat mungkin. Hati yang bersih ibarat kertas putih. Dan penyelisihan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibarat satu noda hitam. Ketika sudah tertitik satu noda hitam, maka kesempatan untuk titik yang kedua lebih besar. Kalau sudah dua titik hitam, kesempatan untuk titik yang ketiga lebih besar. Artinya, kalau sudah satu kali engkau berani merendahkan hadis Rasulullah SAW, maka akan terbuka kesempatan hadis yang lain pasti engkau rendahkan juga. Kalau sudah dua hadis engkau rendahkan, hadis yang ketiga pasti akan begitu lagi. Dan seterusnya. Akhirnya tanpa sadar, setiap datang hadis tidak langsung dia terima, dikritisi dulu hadis itu. Nah, baru ini yang akan mengantarkan seorang itu hatinya tertutup penuh dengan noda-noda hitam tadi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apapun itu, hukum apapun itu. Baik, contoh saja yang sekarang sedang ramai tentang masalah musik. Apa hukumnya musik? Haram. Dari mana antum tahu hukumnya haram? Dalil dari Alkitab ada? Dari Al-Quran? Yang tegas mengharamkan ada? Tidak ada. Dalil dari hadis? Ada? Ada? Talabul ilmi gampang jawabnya, ada. Hafal? Hafal. Tapi dari sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam, memang tidak ada satu hadis pun yang sahih, kecuali hanya tidak ada hadis yang sahih yang jelas tentang hukum haramnya musik kecuali satu memang. Tapi satu itu sebetulnya tegas. Sayati 'alan nasi zamanun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang yang mereka yastahilluna, menghalalkan. Yang pertama al-hira, perzinahan. Yang kedua al-harir, sutra bagi laki-laki. Yang ketiga khomer. Dan yang keempat disebutkan oleh Nabi al-ma'azif, alat-alat musik. yastahilluna. Ini empat hal. Yang satu hukumnya belum jelas. Yang tiga sudah. Apa hukum khamar? Haram. Apa hukumnya berzina? Haram. Apa hukumnya sutra bagi laki-laki? Haram. Tiga hal yang haram. Rasulullah SAW sebutkan di depan, yastahilluna, mereka akan menghalalkannya. Berarti mengubah hukumnya jadi dari haram menjadi halal. Yang satu diikutkan. Demikian juga alat-alat musik. Halal atau haram? Haram. Kalau tidak, ngapain disebutkan oleh Nabi yastahilluna, mereka akan menghalalkan. Kalau tidak, kenapa digabungkan dengan khamr? Kalau tidak, kenapa digabungkan dengan zina? Kalau tidak juga, kenapa digabungkan dengan hukum sutra bagi laki-laki? Sama. Masih beralasan, itu kan tidak jelas. Yang disebutkan tiga yang jelas, ini belum jelas. Tidak mungkin Nabi SAW itu menggabungkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, apalagi dengan perbandingan yang beda. Beda kalau misalnya tiga halal, satu haram. Ini masih ada kemungkinan bisa kita bawa ke hukum yang lain. Ini tiga haram, satu diikutkan hukumnya, satu mulhak hukumnya. Banyak alasan, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Baik. Seorang yang beriman gak seperti itu. Mendengarkan ayat ini sudah cukup. Dengan kata yang di depan saja, yastahilluna, mereka ingin menghalalkan. Alif sinta itu berarti tolap, ada keinginan. Yastahillun berarti ingin menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Dengan lafaz yang pertama saja, seorang yang beriman itu akan tunduk. Ya sudah selesai, haram. Baik. Tidak diputar kesana, putar kemari, putar kesana, putar kemari. Banyak alasan. Sekali kamu putar hadis ini kepada sesuatu yang apa namanya, sesuai dengan hawa nafsu, hadis-hadis yang lain, bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala pun nanti berikutnya akan mudah engkau putar-putarkan. Sebab satu tadi. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita ketika ada hukum dalam hadis yang sudah sedemikian jelas, tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Saat kali antum kritisi hadis itu, hadis yang kedua akan antum kritisi juga. Hadis yang ketiga akan antum kritisi juga. Lama-lama ayat Allah juga akan dikritisi. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Dan hai Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan hidayah, petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratillah, yaitu jalan Allah. Taib. Sepotong disebutkan oleh An-Nawawi ayat 53 sampai siratillah. Kelanjutannya, siratillah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah jalan Allah, yang milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Taib. Ayat ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, khitabnya, arah pembicaraannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Taib. Jalan yang lurus itu, kata Allah azza wa jal, adalah milik Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dengan apa namanya, yang ada di antara keduanya, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang maknawi maupun yang hissi, yang real ataupun yang abstrak, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi engkau hai Muhammad memiliki hidayah yang bisa diberikan kepada siapapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di antara langit dan bumi itu. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang pertama faedah yang bisa kita ambil adalah penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan hidayah kepada siratun mustaqim, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tayib. Permasalahannya adalah, bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang pernah kita bahas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Secara ringkas, mungkin ayat ini bertentangan. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi, di situ terdapat penegasan dari Allah, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hai Muhammad, engkau itu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi ayat yang kedua, innaka la tahdi. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Baik. Apakah dua ayat ini bertentangan? Jawabannya tidak. Ayat yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, mati. Dan kita semua maklum, mafhum bahwa Abu Thalib meninggal di atas kekafirannya. Setelah usaha yang demikian keras dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak beliau seorang diri datang menemui Abu Thalib, dan di samping Abu Thalib ada pembesar-pembesar Quraisy. Di situ beliau datang mendakwahi pamannya yang sudah sekarat. Setiap kali didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hanya diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan la ilaha illallah, hanya itu saja. Orang-orang yang di sekitarnya, teman-teman pamannya ini, musyrik-musyrik semua ini tadi, mengcounter apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berulang sampai akhirnya dia mati dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wassalam belum berhenti usahanya. Beliau menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pamannya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita bahas, tidak akan mungkin dikoreksi. Siapa yang mati dalam kondisi kafir, musyrik, maka dia menjadi penduduk neraka. Ini enggak mungkin dikoreksi. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, syaratnya tidak boleh berbuat kesyirikan. Dia muwahhid baru masuk ke dalam surga. Ini enggak mungkin dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jasanya besar Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasanya besar Abu Thalib kepada Islam. Kalau mendahulukan perasaan, apalagi perasaan orang sekarang, enggak mungkin semestinya Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Jasanya lebih besar dibandingkan salah seorang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Islam. Tapi ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Nabi menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ayat itu tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau suka, kepada siapapun yang engkau cintai. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, meskipun itu musuh kamu, meskipun itu orang yang tidak kamu sukai. Tapi kalau hidayah Allah datang kepada dia, dialah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjamak dua hadis ini, afan sebelum itu. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan Abu Thalib demikian saja? Tidak. Allah tetap berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada jasa yang pernah diberikan oleh Abu Thalib. Maka permintaan Nabi alaihi salatu wasallam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar meringankan azab. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu syufi'a fihi 'indallah fa asbaha fi dhahlahin minan nar wa 'alaihi ni'lan minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya Abu Thalib diberikan syafaat karena aku. Dia berada di sebuah tempat di neraka, dan itu neraka yang paling ringan, yang paling tinggi. Neraka itu semakin ke bawah semakin berat. Abu Thalib ada di neraka yang paling atas, fi dhahlah minan nar, di atasnya. Wa alaihi na'lan minan nar, dipakaikan dua terompah dari api, yaghli minhuma dimaghuhu. Dalam riwayat yang lain, yaghli bihima dimaghuhu. Dengan dua terompah dari api yang dia pakai tadi, mendidih otaknya. Itu paling ringan siksaannya, dan itu khusus untuk Abu Thalib. Tidak akan ada yang sama dengan Abu Thalib. Taib. Menjamak dua ayat tadi, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad, yaitu hidayah menunjukkan orang lain kepada jalan kebenaran. Dan ini bukan hanya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua muslimin pun memilikinya. Menunjukkan, bisa menunjukkan orang lain kepada jalan yang lurus. Tapi hidayah yang kedua, yang lebih daripada itu, hidayah itu taufiq wasadat, ini yang tidak dimiliki hatta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memasukkan hidayah itu kepada hati seorang manusia. Enggak dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi kita. Maka ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan baperan. Tidak semua orang yang kita inginkan dia mendapatkan dakwah itu pasti akan sampai dakwah ke sana. Maka pahami bahwa kita ikut andil di dalam dakwah, berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hanya penyampai, kita hanya penunjuk jalan. Sehingga kalau ada orang yang ikut ya tidak berbangga diri, kalau ada orang yang pergi juga tidak sakit hati. Kenapa? Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya menunjukkan. Masalah hati dia akan ikut kepada hidayah itu, kepada bimbingan itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah dipaksa. Maka masyaAllah rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita pahami bersama. Antum berdakwah bukan untuk menjadikan orang lain bisa menerima dakwah, tapi antum berdakwah hanya untuk menunjukkan kepada mereka bimbingan yang benar sesuai apa yang dimintakan, yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya enggak usah apa namanya, kok saya lelah begini begitu, saya harus sudah begini sudah begitu, hasilnya masih begini saja. Jangan keluar kata-kata seperti itu. Itu menunjukkan ketidakikhlasan dalam hati kita berdakwah di jalan Allah. Usahakan saja sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam juga beliau berusaha. Kalau ada halangan, ada rintangan, itu mesti dalam dakwah pasti seperti itu. Dihadapi, bukan kemudian mengeluh. Kalau tidak siap yang dengan yang seperti ini, tidak usah antum terjun dakwah. Ikut-ikut saja sudah, di belakang saja sudah. Kalau mau maju di depan harus siap konsekuensinya seperti ini. Sakit sakit hati, sakit fisik dan seterusnya harus siap. Kalau mau di depan menyampaikan dakwah, memberikan dakwah. Tayyib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ayat yang terakhir. Kata Allah Azza wa Jalla, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini khitabnya kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Udhkurna, ingatlah oleh kalian wahai nisa'an Nabi, perempuan-perempuan Nabi alaihi salatu wassalam, ma yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah. Ayat Allah jelas, itu ayat-ayat dalam Al-Quran, firman-firman Allah. Wal hikmah, dan hikmah adalah apa-apa yang disampaikan, dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat ini beliau jadikan penutup. Meskipun ayat ini konteksnya kepada ummahatul mukminin, selalu ingatlah oleh kalian wahai keluarga Nabi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kalian. Ini sejatinya juga isyarat untuk kita, orang-orang yang beriman, selalu dengarlah firman Allah, selalu dengarlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga itu sebagaimana Allah memerintahkan kepada perempuan-perempuan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga dua hal ini. Maka kepada kita sekalian juga, selalu jaga firman Allah, selalu jaga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Fakullu man atahullahu ilman wa hikmatan fa innahu mas'ulun inda aktsari mimman jahil. Engkau yang pernah mendengarkan satu ayat, engkau yang pernah mendengarkan satu hadis, tanggung jawabmu lebih berat dibandingkan orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan ayat dan hadis tersebut. Maka konsekuensinya, semakin banyak taklim itu harusnya semakin berubah. Semakin rajin menuntut ilmu itu harusnya semakin berubah, bukan sama saja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun taklim sama seperti dahulu masih baru awal ngaji. Tidak ada yang berubah dari perilakunya, tidak ada yang berubah dari semangatnya, tidak ada yang bertambah dari ilmunya. Tidak seperti itu. Semakin lama antum mengenal sunnah, harusnya semakin nampak perubahan itu. Oh, saya harus begini. Ucapan berarti harus semakin terjaga. Kalau dulunya mungkin suka teriak-teriak, sekarang harus turun, nadanya turun. Apalagi santri. Jangan sampai antum menuntut ilmu setiap hari berkutat dengan Al-Quran, dengan hadis, suka teriak-teriak. Tidak bagus yang seperti itu. Dijaga bicaranya. Jangan teriak-teriak. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tadi. Orang yang semakin banyak mendengarkan ilmu, dia bertanggung jawab lebih besar dibandingkan orang yang belum pernah sama sekali mendengar ilmu. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.